Ngapak ya. Ngapak ya. Salam persaudaraan kepada Anda betul semuanya. Betul sekali. Terima kasih sayangku. Tuh. Anjar Lovers. Betul, Monata dari Rembang. Mania. Rembang. Jawa Tengah. Terima kasih. Sopo sing durung artis Monata, Bro? Ayo tebak siapa? Sing durung artis Monata sopo? Siapa? Bro? Kurang keras. Siapa? Kepanjangannya adalah Rena KDI. KDI. Panjenengan semuanya kudu bersuara kenceng panjenengan panggil ya. Betul. 1, 2, 3 ada. Masih bersama. Subhanallah, hamba Allah semuanya. Sehatkanlah saudara kita semuanya. Mau Natal. Udah capek hae, kita goyang pelan-pelan dulu ya, halo. tembang lagu Melo sudah mengawali jumpa kita malam hari ini. Selamat malam.